palingkanmu kamu. Sangat membenciku, mengapa, mengapa? Seakan tak pernah ada, kau bagaikan keris lupa sarungnya. Mengapa kau sangat membenciku? Mengapa? Mengapa kau sangat membenciku?